As-salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin. Qala al-musannifu wa qawluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadai yuhibbunahum kahubbillah. Asyarhu fakullu minat fakullu man ittakhadha niddan lillahi yad'uhu min dunillahi wa yarghabu ilaihi wa yarjuhu lima yu'ammiluhu minhu min qada'i hajatihi wa tafriji kurbatihi kahali ubadil quburi wa tawaghiti al asnami falabudda ayu azzimuhum wa yuhibbuhum lidzalika fa innahum ahabbuhum ma'allahi wa in kanu yuhibbunallaha ta'ala wa yaqulu la ilaha illallahu wa yusalluna wa yasumuna faqad asyraku billahi fil mahabbati bimahabbati ghairihi wa ibadati ghairihi fattikhadhuhum al-andada yahubbunahum kahubbillah yuhibbunahum kahubbillah wa yubtilu kulla qawli yaquluna kulla qawlin yaquluna wa kulla amalin ya'maluna li'annal musyrika la yuqabalu lahu amalun wala yasihhu minhu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ya, ada yang menjadikan anda dan nid dan nid dan tandingan selain Allah. Yang mereka itu Allah sebutkan mereka menjadikan tandingan selain Allah dengan dalam bentuk apa? Yuhibbunahum kahubillah. Yang mereka manusia ini mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Sama porsi cintanya. Ya. Kemudian fakullu man ittakhadha niddan lillah, maka setiap orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, yad'uhu, yang dia berdoa kepadanya, min dunillah, wa yarghabu ilaih, dia berharap kepadanya dalam harap ibadah, ya. Harap ibadah itu artinya kita mengharapkan kepada sesuatu, ya, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan, ya, harapan tersebut kecuali Allah. Semisal harap selamat dari neraka, harap masuk surga, harap rezeki lancar. Ini kan semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya, memberikan. Nah, kalau kita berharap hal tersebut kepada makhluk berarti telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, wa yarjuhu, dia berharap kepadanya, lima yu'ammiluhu minhu, dari apa-apa yang dia impi-impikan, min qada'i hajatihi, berupa penunaian hajatnya, wa tafriji kurubatihi, dan menyingkirkan segala kesusahan-kesusahannya, kahali ubadil quburi wa tawagiti wal asnam, seperti kondisi para penyembah kuburan, para penyembah tagut dan penyembah berhala. Falabudda ayu'adzimuhum wa yuhibbuhum lidzalik. Ya, maka mereka para penyembah berhala ini, mereka mesti mencintai togut-togut tadi, kuburan-kuburan tadi, ya, mengagungkannya, mencintainya. Fa innahum ahabbuhum ma'allah, Maka mereka ini, para ubadul kubur ini, mencintai kuburan-kuburan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Di samping mereka mencintai Allah. Ini nyata ya. Baik, oleh karena itu kita saksikan beberapa tahun lalu di Priuk, Tanjung Priuk, di makam Mbah Priuk, ketika makam Mbah Priuk hendak dipindahkan oleh Pemda, ya, maka mereka marah, mereka mencintainya, mereka siap mati karenanya, mereka berperang karenanya, mereka mengagungkannya. Kenapa mereka rela mati? Karena mereka mengagungkannya, mencintainya. Ya, tapi barakallahu fikum. Fa innahum ahabbuhum ma Allah fa in wa in kanu yuhibbuna Allah taala wa yaqulun la ilaha illallah. Walaupun mereka juga cinta pada Allah dan walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa yusallun, walaupun mereka salat, wa yusumun, walaupun mereka mengerjakan puasa. Faqad asyraku billahi fil mahabbati bi mahabbati ghairihi. Maka mereka telah menyekutukan Allah ya dalam hal mahabbah, kecintaan, yaitu dengan bentuk apa? Karena mencintai juga selain Allah. Ini cinta ibadah, bukan cinta tabii. Kalau cinta tabii nanti ada pembahasannya nanti di bab mahabbah, syirik mahabbah. Cinta tabii itu boleh, cinta pada anak, istri, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, cinta kepada cucu, kakek, nenek, keponakan, teman, cinta kepada negeri, ya itu boleh. Ya barakallahu fikum. Ya, fattikhaduhum al-andada, maka menjadikan mereka ya, segala hal yang mahbub tadi, yang dicintai tadi, sebagai tandingan-tandingan, yuhibbunahum, yaitu dalam bentuk mencintai mereka, kahubbillah, seperti mencintai Allah. Wa yubtilu kulla qawlin yaqulunah. Maka ini, ya, syirik seperti ini membatalkan segala ucapan-ucapan tauhid, misalkan ucapan la ilallah yang mereka ucapkan. Wa kullu amalin, membatalkan segala amalan yang ya'malunahu, yang mereka amalkan. Li'annal musyrika la yuqbalu lahu amalun wa la yasihhu minhu. Karena yang namanya musyrik, pelaku kesyirikan, maka amal apapun tidak diterima. Tidak sah amalannya. Kalaupun dahulu dia diterima amalannya, sudah terhapus. Lain asyrak talaih batana amaluk walatakunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Naam tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa haula'i wa in qalu la ilaha illallah faqad taraku kulla qayyidin qayyidat bihi hadhihi al-kalimatu min al-ilmi bimadluliha li anna al-musyrika jahilun. Ya, enggak apa-apa. Kalau di antum ada kalimah al-azimah kan? Ya, terus. Wa min jahli bima'naha ja'alallaha syarikan ja'ala lillahi syarikan fil mahabbati wa ghairiha. Wa hadha huwa al-jahlu al-munafi lil ilmi bima dallat alaihi min al-ikhlasi walam yakun sadiqan fi qawliha li'anna lam yanfu li'anna man lam yanfi majzum walamatu jazmihi hadfu harfil ilah iya li'annahu lam yanfi ma nafathu min asy-syirki walam yusbit ma athbatathu min al-ikhlasi wa taraka al-yaqina aidan li'annahu law arafa bima'naha wa ma dallat 'alaihi wa ma dallat 'alaihi la ankarahu aw syakka fihi wa lam yaqbalhu wa huwa al-haqq wa lam yakfur bima yu'badu min dunillahi kama fil hadithi bal amana bima yu'badu min dunillahi bi ittikhadihi an-nidda wa mahabbatahu lahu wa mahabbatihi lahu wa ibadatihi berarti maksud min dunillahi kama qala ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah li annahum akhlasu lahu al-hubba falam yuhibbu illahu wa yuhibbuna man ahabba wa yakhlasuna wa yukhlisuna a'malahum jami'aha lillahi wa yakfuruna bima ubida min dunihi. Baik. Ya, ada yang beda ya. Tadi a'malahum jami'an lillah gitu kalau di kita. Kalau tadi di beliau jami'aha. Apa-apa. Baik, qala asy-syarih ya hafizahullah rahimahullah taala, wa haula'i dan mereka musyrikun itu, wa in qalu la ilaha illallah, walaupun mereka mengucap la ilaha illallah, faqad taraku kulla qaidin, namun mereka itu telah meninggalkan segala syarat ikatan, quyidat bihi hadhil kalimatu wal azimatu, yang kalimat agung ini, yang kalimat la ilaha illallah ini diikat dengannya, ya, yang dipersyaratkan dengannya, minal ilmi bimadluliha, berupa ilmu, pengetahuan akan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Wa tarakal yak, mana tadi lagi? Li'annal musyrika jahilun bima'naha, karena yang namanya musyrik dia bodoh terhadap makna la ilaha illallah. Ya, wa min jahlihi bima'naha ja'ala lillahi syarikan fil mahabbati wa ghairiha. Dan diantara kebodohan akan makna la ilaha illallah ialah si musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah ini, dia menjadikan syarikan, ya, sekutu lillah bagi Allah, fil mahabbah wa ghairiha, dalam mahabbah maupun selainnya, dalam bab mahabbah, dalam bab ibadah, dalam bab doa, ya, ini musyrik. Jadi enggak ada kebaikan dia mengucap la ilaha illallah namun dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang Abu Jahal aja tahu makna la ilaha illallah. Ya. Abu Jahal tahu. Makanya ketika diseru la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, kata Abu Jahal dan yang lainnya dari musyrikin Quraisy, apakah orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan sesembahan kita yang banyak hanya satu saja? La ilaha illallah, inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah suatu hal yang sangat aneh. Kaum 'Ad itu tahu mana la ilaha illallah. Ketika diseru oleh Nabi Hud alaihi salam, la ilaha illallah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah yang kalian tidak memiliki ilah sembahan selainnya. Apa kata kaum 'Ad kepada Nabi Hud? Ajitana ya linadara alihatina ma ya'budu kana abauna, apakah engkau wahai Hud datang kepada kami agar kami meninggalkan sembahan-sembahan yang dahulu disembah oleh nenek moyang kami? Kamu cuma ini aja mengucap la ilaha illallah. Tahu konsekuensi la ilaha illallah? Kalau diucapkan oleh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya ialah berdasarkan maknanya la ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah. Konsekuensinya ialah beribadah hanya pada Allah, mengingkari, menafikan peribadatan pada selain Allah. Lah musyrikin zaman sekarang habis berbuat syirik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa kebaikannya? Ya. Habis memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wong Rekso, pada Dewi Sri, ya, kepada jin-jin, itu ngucap la ilaha illallah. Oh, ini bukan sesaji, ini sedekah kepada jin. Lu sedekah kepada jin itu tulang. Mana ada jin diberikan makanan? Padi, hasil tani, kopi, telur, apalagi itu. Ya, kalau mau sedekah sama jin tuh kasih tulang gitu. Kalau benar gitu ya, mau sedekah. Ini kan nalar musyrikin itu ngaco. Kayak yang sedekah laut. Laut kok dikasih kepala, kerbau, padi, buah-buahan, ada apel. Hah? Ada buah yang dibungkus lagi, yang kita aja gak bisa langsung grogotin tuh, kayak nanas. Loh, kalau mau sedekah ke laut, ke ikan, ya gak perlu. Di ikan banyak makanan, antum sebar pelet buat makanan lele, gak doyan. Ikan lautan di terumbu karang penuh makanannya. Ya. Penuh makanannya. Antum mau sedekah apa dari daratan? Mau sedekah apa? Pelet lele, gak doyan, itu mah buat lele, Manila. Ya. Mau sedekah pakai apa? Ini kan nalar musyrikin Quraisy itu ngaco. Ya. Walaupun ini bagian dari ngeles mereka. Karena mereka memang sebenarnya meyakini inilah sedekah untuk jin. Ya, yang dilakukan di hari tertentu, di waktu tertentu, dengan seremoni tertentu, dengan khidmat, dengan penuh pengagungan, ketakutan, khauf, harapan, ibadah, pengagungan. Ini unsur-unsur syirik semua ada di situ. Ya, syirik kolbu, syirik jawarih, itu semua ada. Ya, ketika mereka memberikan sesaji itu ke lautan, apa gini? Woi, wah gitu. Dilempar gitu, enggak. Dengan pengagungan kan? Dengan jongkok bahkan pelan-pelan. Harapan ingin diterima sembahannya. Supaya nanti ada timbal balik. Jin atau siapalah yang mereka anggap berkuasa di situ memberikan kemanfaatan untuk mereka, mendolak mudarat untuk mereka. Jadi mereka itu betul-betul meyakini ada pemberi manfaat mudarat selain Allah. Ya, ada penguasa rububiyah yang punya rububiyah selain Allah. Ya, mereka yakini Nyi Roro Kidul itu punya rububiyah. Bisa memberikan rezeki, keamanan. Ini lebih syirik dari musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy enggak ada yang meyakini kayak gitu. Ya, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh, la yaquluna Allah, wala in sa'altahum man yarzuquhum, la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya pada mereka siapa yang ngasih rezeki kepada mereka, mereka akan jawab Allah. Makanya benar itu di kaidah keempat Al-Qaidul Arba. Musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin Quraisy. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, wa hadha huwal jahlu ya. Al munafi lil ilmi. Maka inilah kebodohan. Ya. Inilah kebodohan yang menafikan ilmu. Ilmu itu syarat dari la ilaha illallah. Ya, ilmu syarat dari mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau kita mengucap la ilallah, kita mesti tahu kandungannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Maka berilmulah, ketahuilah la ilaha illallah, kata Allah Ta'ala. Yang Imam Bukhari menjadikan ayat ini sebagai subjudul bab ya, al ilmu qabla al qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Orang yang mengucap la ilallah mati dalam la ilallah, itu syaratnya apa? Dia tahu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilallah dakhul jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu makna la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dia mesti tahu. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya di dalam sebuah sesi tanya jawab yang ada di YouTube, apakah orang yang mengucap la ilaha illallah sebelum akhir hayatnya dimasuk surga? Ya, kalau dia berilmu akan makna la ilaha illallah, dia masuk surga. Sebagaimana hadis man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhala jannah, gitu kan? Siapa yang mengucap la ilaha illallah di akhir kalamnya dia masuk surga. Tapi kalau dia berkeyakinan boleh aja beribadah pada selain Allah. Aktivitas dia selama ini juga memberikan ibadah pada selain Allah. Di akhir ucapannya dia la ilaha illallah. Dalam keadaan dia enggak meyakini, enggak boleh ada yang diberikan ibadah kecuali Allah. Dalam keadaan dia meyakini, boleh-boleh saja beribadah pada selain Allah. Ini kayak gini nih yang masuk surga. Lah. Hah? Hai barakallahu fikum. Baik, hadza huwa al-jahlu al-munafi lil-ilmi bima dallat alaihi min al-ikhlas. Inilah al-jahl, kebodohan yang menafikan ilmu ya, bima dallat alaihi min al-ikhlas. Ya. Yang menafikan pengetahuan tentang keikhlasan, tentang pemurnian ibadah. Wa lam yakun shadiqan fi qawliha, dan orang ini dia tidak jujur dalam ucapannya. Ya, dia tidak jujur dalam ucapannya. Enggak jujur dia. Kalau dia mengucap la ilaha dengan jujur, dia akan meninggalkan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, mana lagi tadi? Ya. Li'annahu lam yanfi ma nafathu minasyirki. Karena dia tidak menafikan apa yang telah dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah ini berupa kesyirikan. Kan kalimat la ilaha illallah ini menafikan kesyirikan. La ilaha, la-nya la nafiyah lil jinsi. huruf la nafiyah lil jinsi, yang fungsinya menafikan isimnya, jenis segala isimnya. Misalkan saya mengatakan di masjid ini, la rajula fil masjid, ya. La rajula qa'imun fil masjid, la rajula qa'imun fil masjid, tidak ada seorang pun, la rajula hadirun fil masjid, tidak ada seorang pria pun yang hadir di masjid. Pria mana aja, pokoknya yang memiliki jenis rajulah, pria. Rajul itu pria yang balig dewasa. Maka gak bisa dikatakan, oh ada kok itu marbot, oh ada kok, enggak, karena dinafikan. La rajula, dinafikan semuanya, ya, dinafikan. Ya, misalkan istri antum berkata kepada antum, la izna laka, la izna laka, enggak ada izin buat ente. Nah, itu berarti dinafikan segala jenis izin. Izin apa? Ya maklum lah ya. Al idnu ma'lum wal kaifiyatu majhul wasu'alu anhu bid'ah. Ma'lum minad din, ma'lum minad din lah. Masa ma'lum minad din? Ya. Ya. Perhatikan ini. Nah, ketika la ilaha illallah, maka dinafikan segala jenis ilah. Apa itu ilah? Ilah adalah masdar dari aliha ya'lahu, yang maknanya isim maf'ul ma'luh. Apa itu ma'luh? Muradifnya atau sinonimnya ma'bud. Maka orang Arab sering menerjemahkan sebagaimana dijelaskan oleh al-imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya ma'bud, karena kalimat ma'bud itu lebih familiar di telinga orang Arab dibanding ma'luh. Makanya diterjemahkan oleh ulama-ulama al-sunnah, bahkan ulama Asy'ariyah, la ilaha illallah la ma'buda ketimbang la ma'luha. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada ilah, tidak ada ilah satupun, kita nafikan semua kalau kita mengucap la ilah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Berarti semua sembahan yang diibadahi dengan segala jenis ibadah, ibadah kolbu, ibadah lisan, ibadah jawareh, ibadah yang nampak maupun yang tidak nampak, doa, sembelihan, istighosa, harap, takut, kita nafikan semua kepada selain Allah. Illallah kita tetapkan hanya kepada Allah. Paham sini ya? Ya. Walam yusbit ma asbatathu minal ikhlas. Dan si musyrik ini tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah berupa ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu maksudnya adalah memurnikan ibadahnya pada Allah. Bukan ikhlas itu maksudnya pengertian definisi kita. Istri antum mengatakan, saya udah ikhlas. Itu logowo namanya. Pak Yusuf ya? A'a mau itu, saya ikhlas. Nah, selama nenek-nenek umur 74 gitu. Saya ikhlas. Apa 74 Pak Yusuf? Apaan yang mau digigit? Waduh. Ada ngurusin itu. Mijitin. Hah? Mijitin tiap hari kalau gitu. Hai. Yang digigit. Aduh, mana lagi tadi? Ah. Wa taraka al-yaqina aidan, dan dia meninggalkan keyakinan juga. Yakin syarat la ilallah. Li'annahu la urifa bi ma'naha, karena seandainya dia urifa, diberitahukan, didefinisikan. Ya, dijabarkan kepada dia, ditarif, diberikan definisi bi ma'naha, akan kandungan la ilaha illallah ini, makna la ilallah, wa madallat alaihi, dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilallah, la angkarahu, maka dia pasti akan mengingkarinya. Lihat musyrikin zaman sekarang yang dia mengucap la ilallah, kita kasih tahu, mas, makna la ilallah kata ulama mufassirin, bahkan ulama kamu sendiri Asy'ariyah, ya, semisal Salim bin Sumair Al-Hadromi di bukunya Safinatun Najah mengatakan makna la ilallah, la ma'budah fi haqqin fil wujud illallah, enggak ada yang berhak diibadahi di alam semesta ini kecuali Allah. Maka enggak boleh memberikan ibadah dalam bentuk apapun kepada siapapun, kapanpun, dimanapun kepada selain Allah. Oh, saya cuma doa kok. Doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kata Rasulullah SAW. Oh, saya cuma istighosah kok. Istighosah kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan permohonan pertolongan tersebut kecuali Allah, itu syirik. Ya. Kalau kita kasih tahu makna la ilaha illallah, berarti enggak boleh ribat. La angkarahu, pasti dia akan mengingkarinya. Ya enggak? Inna hadza la syai'un ujab, kata dia, ucapan dia, ucapan Abu Jahal. Ini aneh ini, dasar Wahabi gitu kan. Ya, kalau dulu Rasulullah dicap apa? Syairun majnun. Ya, penyair gila. Sahir, tukang sihir. Ah, saya sekarang Wahabi. Wahabi. Pemecah belah. Ya. Au syakka fi, atau diragu. Ah, masa? Nah, gitu. Yang penting kan saya meyakini makna la ilaha illallah itu enggak ada yang mencipta selain Allah. Saya meyakini Allah, hanya Allah yang memberikan rezeki. Ini kan cuma wasilah, kata dia. Saya bertawasul. Orang ini, orang soleh ini, orang yang dekat sama Allah, saya jauh. Dia soleh, saya salah. Ya, supaya dia mendekatkan diri saya kepada Allah. Ya sama kayak ucapan Abu Jahal. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sama kayak ucapan Abu Jahal. Ma na'buduhum, kita enggak beribadah kepada dia. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Oh, supaya dia nanti jadi juru syafaat kami. Ya sama kayak musyrikin. Sama kayak Abu Jahal yang mengatakan haula'i syafa'una indallah. Mereka adalah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Walam yaqbaluhu. Dia tidak menerimanya, wal haq, padahal itulah kebenaran. Walam yakfur bima yu'badu min dunillah. Dia pun tidak akan mengingkari segala yang diibadai selain Allah, tidak akan tidak mengkufuri. Ya. Kama fil hadis bal amana bima yu'badu min dunillah. Ya. Bahkan dia beriman kepada segala yang disembah selain Allah, bittikhadihi an-nidda, dengan menjadikan selain Allah tersebut tandingan-tandingan yang dia berikan ibadah. Wa mahabbati, dengan memberikan kecintaan lahu kepadanya. Wa ibadatihi iyahu, memberikan ibadah kepadanya. Min dunillah, selain Allah. Kama qala Allahu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, adapun orang-orang beriman sangat besar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum akhlasu lahu al-hubba. Karena orang-orang beriman ini memurnikan kecintaan dia hanya kepada Allah. Ya. Falam yuhibbu illa iyyah. Maka mereka tidak mencintai kecuali hanya kepada Allah, cinta ibadah. Ya. Makanya orang mukmin itu mesti punya cinta kepada Allah. Kalau dia enggak punya atau kurang, dia doa. Nabi aja doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah kecintaan kepada Engkau dan kecintaan pada orang yang mencintai Engkau. Ya, kalau kita cinta kepada sesuatu mesti karena Allah. Ya. Awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cali iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, ada 7 orang salatun yang berada di naungan Allah. Ya maladzilla illa dzillu, pada tidak ada naungan kecuali Allah. Ya, 2 orang yang berjumpa, berpisah karena Allah, berjumpa karena Allah, cinta karena Allah. Mesti cinta karena Allah. Ya, saya kalau enggak kenal Pak Soheri ini sebagai muslim, ngapain kita berteman sama dia? Ya enggak. Cuma karena dia muslim, muwahid, insyaallah. Ahli tauhid. Ahli tauhid, ya, ini hakiki dan majazi. Kalau hakiki ahli tauhid, bertauhid, itu kan bukan musyrik. Kalau yang majazinya ya, orang tahu lah, sudah paham semua. Ja'al taha wahidatan gitu. Hah? Muwahid itu tetap. Enggak, tetap muwahid. Apa lagi? Judulnya muwahid. Muwahid itu. Tuker. Mana lagi tadi? Wa yuhibbuna man ahabba, dia mencintai siapa yang mencintai Allah. Wa yukhlisu amalahum jami'an lillah, dia memberikan amal ibadah mereka, mereka semua memberikan amal ibadah mereka semua karena Allah. Wa yakfuruna bima ubida min dunillah, mereka mengkufuri, mengingkari segala yang disembah selain Allah. Naam, fadal. Entiat. Fadal Pak Yusuf. Bismillah, qala rahimallahu taala, fa bihadza yatabayyanu liman wafaqahullahu ta'ala, wafaqahullahu ta'ala lima'rifatil haqqi wa qabulihi dalalatuhu ala hadhil ayatil adimati ala ma'na shahadati alla ilaha illallah wa ala tauhid alladhi huwa ma'naha alladhi da'a ilayhi jami'ul mursalina. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu inna adaba rabbika kana mahdura. Asyarhu yatabayyanu ma'na hadhihi al-ayati bidhikri ma qablaha wa hiya qawluhu ta'ala qul ad'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadh dhurri 'ankum wala tahwila. Qala ibn katsirin yaqulu ta'ala qul ya muhammadu lil musyrikin alladhi abadu khairallahi ud'u alladhina za'amtum min rabbihi min dunihi oh kelihatan ini bukan min rabbihi min dunihi min al-asnami wal andadi warghabu ilaihim fa innahum fala yamlikuna kasfa dhurri ankum ay bil kalimati wala tahwila ay wala ay yuhawwiluhu ila ghairikum fa innal ladhi yaqdiru ala dhalika huwallahu wahdahu la sharika lahu alladhi lahu al-khulqu wal amru. Qala Awfi an ibni Abbasin fil ayati kana ahlu syirki yakuluna na'budul malaikata wal masiha wa huzaira wa humul ladhi yud'auna. Tayyib hasbuk. Naam. Barakallahu fiik. Fahada yatabayyanu, maka hal ini ya semakin jelas, liman waffaqahullahu ta'ala, bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lima'rifatil haq wa qabulih, ya, untuk mengetahui kebenaran dan menerima kebenaran tersebut. Ya, dalalatu hadhil ayah, dan petunjuk ayat ini al-azimah ala makna syahadat la ilallah, ya, ayat yang agung yang akan makna syahadat la ilallah, dan apa yang dinafikan oleh kalimat tauhid ini berupa kesyirikan dan mahabbah, ya, ma'allah, di samping Allah sebagaimana yang ini yang waqi', yang memang terjadi realitanya, min ubadil kubur, dari para penyembah kuburan, ya, dan memurnikan mahabbah dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah, wa ala tauhid, ya, dan atas tauhid alladhi huwa ma'naha, yang merupakan makna la ilallah, wa huwa alladhi da'at ilaihi jami'ul mursalin, inilah yang didakwahkan oleh seluruh para rasul. Fatadabbar, maka renungkanlah hal ini. Tayyib barakallahu fik. Tadi enggak ada di antum ya. Itu. Qala al musannif, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, membawakan ayat berikutnya. Wa qauluh, masih ditafsir kalimat tauhid ya. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihumul wasilah ayyuhum aqrabu. Ini dalam qiraah yang lain pakai ta mudoro'ah, bukan ya mudoro'ah. Ulaikal ladina tad'una, ini dalam qiraah yang lain. Kira yang lain pakai tak mudoroah. Kalau ini kan pakai ya mudoroah. Ya. Jadi dalam ayat yang lain dibaca, mereka itulah yang kalian sembah. Ternyata ya betagun, mereka sendiri mencari ila rabbihimul wasilah, mencari wasilah untuk kepada Rabbnya. Ya. Ayyul maqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat? Malah kalau dibacanya ulaikal ladina yad'un, dan mereka itu yang ya, yang mereka sembah, dan togut-togut itu yang disembah oleh musyrikin, ternyata togut-togut tersebut ini mantan togut. Ternyata ya, ini kalau mantan togut, tafsir yang pertama, ada dua tafsir. Tafsir yang kedua bukan togut. Tafsirnya ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, ayat ini tentang jin yang disembah. Ini jin ini togut. Kemudian dia masuk Islam dan dia mengingkari penyembahan yang dilakukan musyrik kepada diri dia. Dalam keadaan penyembahnya enggak tahu yang disembah dia udah muslim. Nah, yang kedua, tafsir ini terkait Isa bin Maryam yang disembah. Penyembahnya Nasrani sampai hari ini, mereka enggak tahu bahwasanya Nabi Isa berlepas diri. Kalaupun dikasih tahu enggak mau tahu. Nah, dikasih tahu enggak mau tahu, kan begitu. Udah dikasih tahu sejak dahulu, dari zaman Ibnu Taimiyah, dari zaman Rasulullah SAW. Ya, dari zaman ya, sebelum Rasulullah SAW, bahkan oleh para Nasrani yang masih lurus. Semisal Waraqah bin Naufal. Dikasih tahu sama Ahmad Didat, dikasih tahu sama siapa itu namanya? Zakir Naik. Nah, enggak mau tahu dia. Dikasih tahu oleh para ahli kristolog dari kalangan kaum muslimin, cendekiaknya. Enggak mau tahu mereka. Nah, yang mereka sembah sendiri pun ya bertaquna ila rabbihimul wasilah, mencari wasilah pada Rabbnya. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat pada Allah? Wa yarjuna rahmatan, mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzaba, takut pada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Ya, syarah kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Abdurrahman adalah cucu dari sekaligus murid senior dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kok bisa murid senior cucu dengan ya, kakek? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nikah muda, jadi kakek ketika masih muda juga. Ya, ya. Bahkan diriwayatkan, ya, Amr bin Al-As, jarak antara beliau dengan putranya Abdullah bin Amr bin Al-As itu hanya 11 tahun. Imam Syafi'i pernah berjumpa dengan seorang nenek yang berusia 21 tahun. Ini di masa Imam Syafi'i. Jadi dia berumur 10 tahun ketika haid, nikah. Umur 11 tahun melahirkan. Anaknya umur 10 tahun nikah. Anaknya punya anak lagi, punya cucu dia. Umur 21 tahun udah jadi nenek. Hah? Di sini udah dibully. Iyalah, setan. Makanya ya, orang-orang zaman dulu enggak ada yang ngebully. Rasulullah SAW menikahi Aisyah umur 6 tahun, tapi dicampuri ketika Aisyah haid 9 tahun. Musyrikin tahu enggak mereka Rasulullah menikahi Aisyah umur 9 segitu? Orang munafik Yahudi saat itu tahu enggak? Nasrani Romawi tahu enggak? Tahu. Ada enggak yang menjadikan itu bahan bulian? Enggak ada. Karena saat itu udah biasa. Udah biasa. Musyrikin, munafik, Yahudi, Nasrani, Majusi, di saat tersebut enggak ada tuh yang menjadikan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai bahan untuk nembak olok-olok. Enggak ada. Udah biasa. Ya. Isa lahir dari ibunya. Ibunya umur berapa? 10-11 tahun. Maryam. Maryam anak salehah. Ya. Ibunya orang-orang Yahudi, Rebeka namanya. Tapi kalau di Taurat Ribka. Orang-orang sekarang nyebutnya Rebeka. Pernah dengar nggak nama perempuan Rebeka? Dulu ada artis Rebeka Tuweu. zamannya Pak Sarjuki itu sama Jimmy Gideon. Ripka Citani, Ciptani. Itu artis zaman dulu lah gitu. Zaman Rahmat Kartolo. Zaman Pak Yanis. Oh, Ripka Ciptani. Oh, iya iya iya. Ya, itu ya, yang PKI. Ripka. Nah, itu. Ripka itu istrinya Ishak. Ishak anak Ibrahim. Ishak anak Ibrahim dan dari Sarah. Ishak menikah dengan Ribka, Rebeka. Lahirlah Yakub. Yakub ini siapa? Israel. Anak-anak Yakub, cucu-cucunya Yakub, Bani Yakub, Bani Israel. Maka nenek mereka namanya Ribka, Rebeka. Umur berapa Ribka ketika menikah dengan Ishak? 9 atau 10 tahun. Jadi enggak ada itu yang menjadikan bahan bulian. Mamanya Yesus, versi orang Nasrani. Ibundanya Nabi Isa, Maryam, umur 10-11 tahun. Ya, jadi enggak ada bahan bulian kepada Rasulullah SAW karena menikah dengan Aisyah, ya, oleh orang-orang Yahudi saat itu, oleh orang Nasrani saat itu, musyrikin saat itu, Abu Jahal saat itu, enggak. Munafik saat itu, Majusi saat itu, Romawi saat itu, enggak ada yang menjadikan bahan bulian pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah masih kecil, enggak, itu udah biasa. Nah, kebiasaan zaman dulu dibawa sekarang. Tadi antum bilang apa? Kalau sekarang dibully gitu ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdurrahman bin Hasan umurnya pendek, apa jaraknya sedikit, bukan kayak Ustadz Abdul Majid dengan Fikri. Itu mungkin kalau di masa dulu di zaman Imam Syafi'i dianggap Fikri cucunya Syekh Abdul Majid. Suheri dianggap, Pak Paris nih dianggap cucunya Syekh Suheri. Nah iya, ini karena kita di zaman sekarang nih, zaman ya fitnah yang besar, undang-undang setan juga yang berkuasa, ya udah kayak begitu. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Syekh Abdurrahman bin Hasan jaraknya dekat, makanya jadi murid. Kan kalau cucu dengan kakek paling jadi murid cuma 3-5 tahun, kakeknya mati selesai udah. Cuma digendong-gendong 5 tahun dah. Ini sempat berguru, belajar kitab tauhid, belajar kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bertahun-tahun. Ya. Karena jaraknya dekat kayak bapak sama anak. Ya, jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan demikian. Gitu. Ya, tadi kan saya sebut ya. Di masa Imam Syafi'i aja Imam Syafi'i melihat nenek berusia 21 tahun. Zaman dulu enggak ada yang ngebully itu. Zaman sekarang gila itu. Kalau ada yang ngebully Rasulullah SAW dengan Aisyah, itu dia lebih gila daripada Nasrani di masa Rasulullah. Lebih gila pada Yahudi di masa Rasulullah. Lebih gila dari Abu Jahal. Abu Jahal aja gak menjadikan itu bahan bulian. Ya. Kalau dia ditongolin tuh, nih Injilmu nih, nih Tauratmu nih, Ribka nikah sama Ishak. Umur berapa tuh Ribka? Rebeka. Nih Maria, Maria, Bunda Maria nih, kapan dia melahirkan Isa? Setelah dilahirkan, ini di Injil ya, setelah melahirkan Isa, ada seorang yang baik hati soleh ingin menyelamatkan Maria dari fitnah karena gak punya anak, gak punya bapak. Dia nikahin Maria, namanya Santo Joseph, Yusuf, Yusuf Saint Joseph. Hah? Ini di Injilnya ini dia menikahi. Kapan dia nikahi Maria? Di Injilnya nih, umur ya habis melahirkan. Dan gak ada yang ngebully. Ya. Yahudi ketika membuli Maryam bukan karena Maryamnya masih kecil kok hamil, bukan. Kenapa dibuli? Karena enggak punya suami. Gitu. Paham enggak sini? Ayo lanjut lagi. Zaman sekarang parah banget ya. Lebih gila ini. Poligami juga dibully. Coba tuh mereka buka Injilnya tuh. Ya, saya paling senang kalau bicara masalah poligami, debat Kristen Islam, itu Zakir Naik atau Ahmad Didat. Dia mampu mengeluarkan halaman per halaman dari Injil yang menyebutkan poligaminya yang ada di Injil. Solomon, Sulaiman poligami. Oh, disebutin semua itu. Mereka memuliakan Nabi Ibrahim, Abraham. Ya, Nabi Ibrahim poligami. Ya enggak? Itu disepakati oleh Yahudi, Nasrani, kaum muslimin. Ijma. Enggak ada yang enggak percaya. Nabi Ibrahim wahid satu aja gitu. Enggak ada kayak gitu. Kalau istrinya cemburuan, yang penting poligami. Memang cemburuan. Saroh. Walaupun Saroh cantik jelita, bahkan wanita tercantik di dunia saat itu. Sedangkan Hajar budaknya. Tapi perempuan itu gak ngelihat istri antum cantik, antum nikah sama yang lebih dekil dari dia, yang lebih jelek dari dia. Yang lebih jelek berarti istri jelek dong. Yang kurang cantik. Tetap aja cemburu. Itu biasa gitu Pak Yusuf. Antum nikah sama yang rada-rada boneng, tetap aja istri antum cemburu. Nah, kalau istri antum nikah bilang, ayo kon sono, tabadol kamu, nikah deh tuh sama yang umurnya, yang udah buat tanah, umur 62, ya udah nikah. Tetap aja cemburu. Sarah awalnya. Awalnya. Jadi kalau diojok-ojokin jangan girang dulu tuh. Pasti di Taman Sarina ada cemburu juga. Wah, ada itu biasa itu. Biasa itu. Aisyah aja cemburu. Yang enggak cemburu itu istri Pak Munadi. Karena memang enggak punya. Enggak ada, emang enggak ada. Mau cemburu sama siapa? Biasanya cemburu sama Pak Ah. Oh kalau saya Marwanto dia maklum lah kita. Ahwaluhu maklumah. Wal kaifiyatu majhulah. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya mana? Ya, syarah. Ya tabayyana makna hadhihi al-ayah bi dzikri ma qablaha. Maka ayat ini semakin jelas maknanya dengan penyebutan menyebutkan ayat sebelumnya. Ulaikal ladina yad'u itu ayat sebelumnya apa? Qul ud'u alladina za'amtum min dunih. Kata Allah, wahai Nabi, katakanlah kepada mereka, ayo serulah alladina za'amtum min dunih. Serulah, berdoalah wahai orang-orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang kalian klaim itu adalah ilah selain Allah. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Ayo panggil mereka, berdoa kepada mereka. Ya. Sesungguhnya mereka tidak dapat menghilangkan bahaya dari kalian. Tidak dapat juga mentahwil, mengalihkan bahaya itu dari kalian ke tempat yang lain. Ayo. Ya, baru Allah sebutkan ayat ini, ya, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbil wasilah ayyuhum aqrabu. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Yaqulu ta'ala qul ya Muhammadu, Allah berfirman, qul wahai Muhammad lil musyrikin, kepada orang musyrik, alladina 'abadu ghairallah, yang mereka beribadah kepada selain Allah. Ud'ul ladina zamtum min duni. Ayo serulah kepada tagut-tagut yang kalian klaim itu sebagai tandingan ilah selain Allah, minal asnam wal andad. Ya, berupa berhala-berhala dan tandingan-tandingan. Warghabu ilaihim, ayo berharaplah kepada mereka. Fa innahum la yamlikuna kashfa durri ankum. Ai bil kulliyah, mereka enggak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari kalian secara totalitas. Wala tahwila, mereka pun enggak bisa mengalihkan. Ai wala ay yuhawwiluhu ila ghairikum. Mereka juga enggak bisa mengalihkan bahaya itu kepada selain kalian. Fa innal ladzi yaqdiru ala dzalik, yang mampu akan hal itu semua, menghilangkan mudarat kepada kalian, mengalihkan kemudaratan itu dari kalian, itu hanyalah Allah. Wallahu wahdahu la syarikalah. Ya, itu hanya Allah semata. Ya, alladzi lahu al-khalqu wal amru, yang miliknya lah ciptaan dan perintah. Qala al-Aufi, berkata al-Aufi. Aufi itu al-Imam al-Aufi, namanya al-Imam al-Atiyah. Atiyah bin Sa'ad bin Junadah al-Aufi. Ya, ini Imam Atiyah. Kunyahnya Abul Hasan. Qala al-Aufi, minal jinni kanu yu'badun. Ya, mana tadi? An Ibn Abbas fil ayah, kata Aufi, dari Ibn Abbas berkait ayat ini. Ya. Kana ahlul syirki yaqulu na'budul malaika wal masih wa uzairon. Dahulu orang musyrik mengatakan kami beribadah pada malaikat, pada Isa, kepada Uzair, wa humul ladina yud'auna. Ya. Kami beribadah kepada Isa, malaikat Isa, Uzair, dan mereka itulah yang disembah. Ya. Mereka itulah yang disembah. Nah, yang disembah itu ternyata mengharapkan apa, mencari wasilah pada Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah. Naam, fadal. Warwa al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih. Warwa al-Bukhari fil ayati 'an Ibnu Mas'udin qala nasun minal jinni kanu yu'baduna fa aslamu. Wa fi riwayatin kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslamal jinnu fatamassaka haula'i bi dinihim. Wa qala Ibnu Mas'udin hadha yadullu 'ala anna al-wasilata hiya al-islamu. وهو كذلك على كلام القولين وقال وقال السدي وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وأزير وقال مغيرة مغيرة وقال المغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وأزير وأزير منصرف وأزيرٌ والشمس والقمر وقال مجاهد عيسى مجاهدٌ وقال المجاهد عيسى وأزير أزير والملائكة قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وَإِمَّا أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهِ الْوَصْفَانِ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي هذه الآيات لما ذكر أقوال المفسرين وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. طيب بارك الله فيك. رواه البخاري من بخاري meriwayatkan fil ayah. Ya, terkait ayat ini, yaitu Imam Bukhari berarti meriwayatkan tafsir terkait ayat ini an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala nasun minal jin. Ya. Ada banyak nasun minal jin. Maksudnya ada banyak makhluk dari kalangan jin, ya, kanu yu'badun, yang mereka disembah, fa aslamu, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, jinnya itu mengharapkan ya rahmat Allah, takut azab Allah, mencari wasilah. Ya, dia masih disembah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kanan nasun minal jin, sekelompok dari kalangan jin, ya, sekelompok dari kalangan minal insi, dari kalangan manusia, ya'buduna nasan minal jin. Ya. Mereka menyembah beberapa sekelompok makhluk dari kalangan jin. Fa aslamal jinnu, maka jin tadi masuk Islam. Wa tamassaka bi wa haula'i bi tamassaka haula'i bi dinihim. Dan mereka jin-jin yang disembah itu berpegang istiqomah, kokoh di atas agamanya. Jadi salafi. Jinnya salah. Mang ada salah. Ya iyalah. Lu kan syariat ini untuk manusia dan jin. Jin ada yang Mu'tazilah. Ya, ada yang Syiah, ada yang Nasrani. ada yang haroki kayak antum. Enggak kokoh. Kayak Pak Yanis. Jinnya ada ngerin Habib Rizik juga. Jalan-jalan atau enggak ya? Hah? Jalan-jalan kan enggak deh. Tahu deh, enggak pernah ketemu. Ya, tapi kalau jin Mu'tazilah ada, dahulu diriwayatkan oleh salaf, ya. Jin Mu'tazilah, jin Ahlussunnah ada. Ya, dahulu ya jin ada di rumah jin Muslim, ya, di rumah kosong. Kemudian ada seorang Mu'tazilah pindah ke rumah itu, jin itu kabur. Ya. Ini disebutkan di buku-buku tafsir ya, hikayat ini ya. Ya, kenapa dia pergi kata jin Muslim? Ya, ini Mu'tazili sekarang. Jinnya Nahdir. Kalau ada jin kokoh sekarang nih, Pak Yusuf udah ditahdir ini. Ah, ini enggak kokoh dia tuh. Hah? Manhajnya enggak jelas. Baik. Wa qawlu Ibnu Mas'udin hadza yadullu ala anna al-wasilata hiya al-Islam. Maka Ibnu Mas'ud, perkataan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwasanya wasilah adalah Islam. Mereka kan mencari wasilah, mencari Islam. Wa huwa kadzalika ala kala ala kila al-qaulain. Dan itulah yang demikian berdasarkan dua pendapat. Qala As-Suddi. As-Suddi itu Ismail bin Abdurrahman As-Suddi Al-Kufi. Ya. Berkata Imam As-Suddi an Abi Saleh, dari Abu Saleh. Ya. Kalau Abu Saleh itu nama aslinya Bazam. Al-Imam Bazam Abu Saleh. Ya. Ada yang mengatakan pakai nun Bazan. Nah, kenapa ulama berselisih Bazan apa Bazam, nun apa mim? Ya karena saking jarang disebutkan nama aslinya. Pakai kunyahnya terus Abu Saleh sampai nama aslinya diperselisihkan. Sama kayak ada sahabat Abu Hurairah, nama aslinya diperselisihkan. Karena seringnya disebut kunyahnya. Ada yang mengatakan nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, ada yang mengatakan nama aslinya adalah Abu Hurairah. Ada yang mengatakan nama aslinya lain lagi. Saking jarangnya itu. Ada yang nyebut Badam, Badan Abu Saleh. Ya, Abu Saleh. Baik. Nah, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas fil ayah terkait ayat ini, qala Isa wa ummuhu wa Uzairun. Isa ibunya dan Uzair yang mereka disembah, namun yang disembah ini takut pada rahmat, takut pada Allah, berharap pada rahmat Allah. Qala Mughirah. Ya. Berkata Mughirah. Beliau ini orang yang buta ya, Mughirah ya. Dia buta, ulama tapi. Ya, Mughirah bin Miqsam. Mughirah bin Miqsam an Ibrahim. Kalau disebut Ibrahim, Ibrahim an-Nakhai. Ya. Seorang tabi'in. Kana Ibnu Abbas yaqul, Ibnu Abbas dahulu mengatakan fil ayat fi hadzal ayat, terkait ayat ini, ya, siapa itu yang disembah? Ya. Dan dia takut pada Allah, berharap pada Allah. Hum Isa wa Uzairun wa Syams wal Qamar. Matahari bulan juga. Kan matahari disembah, matahari takut sama Allah. Qala Mujahidun, Mujahid mengatakan Isa, Uzair dan malaikat. Wa qauluhu yarjuna rahmatahu ya khafuna adzabah. Firman Allah, mereka tak berharap pada rahmat Allah, takut pada azab Allah. La tatimmu al ibadatu illa bil khaufi war raja. Karena ibadah tidak sempurna kecuali dengan khauf dan raja. Dan khauf dan raja adalah salah satu dari tiga pilar ibadah. Mahabbah, khauf, raja, rukun ibadah. Fakul da'in da'a ibadatin. Ya. Maka setiap orang yang berdoa dengan doa yang doa ibadatin, dengan doa ibadah, awis istighosatin atau doa istighosah, labuda min dalik, labuda lahu min dalik, harus mempunyai sifat itu, takut dan harap. Fa imma ayakuna khaifan. Ya. Apakah dia takut? Wa imma ayakuna rajian, atau diberharap. Wa imma ayastami'a fihi alwasfan, atau ya, ada dua sifat tersebut pada diri dia, takut dan harap. Ya, Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan terkait ayat ini, lamma dzakara aqwal mufassirin, tatkala beliau menyebutkan pendapat para ahli tafsir terkait ayat ini, hadhil aqwalu kulluha haqqun. Pendapat-pendapat semua ini semuanya benar. Fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah. Ayat ini mencakup semua orang yang sembahannya itu adalah makhluk yang menyembah Allah. Siapa aja? Isa disembah. Isa beribadah pada Allah. Jin-jin muslim disembah, mereka beribadah pada Allah. Malaikat disembah, matahari, bulan. Ya. Sawa'un kana minal malaika aw minal jin aw minal basyar. Apakah malaikat, jin atau manusia? Naam, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wassalafu fi tafsirihim yadkuruna yatinsa al-muradi bil ayati ala naw'il tamsili kama yaqulu turjumani liman sa'alahu ma ma'nal khubzi fayurihi rogiban. Oh ya, rogifan. Fayaqulu hadzal isha fal isaratu ila naw'ihi la ila ainihi wa laisa muraduhum bidzalika takhsisu naw'i takhsisu naw'i khabar laisa takhsisu naw'i takhsisu takhsisu naw'i naw'in duna naw'in ma'a sumulil ayati fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi mad'uwan wa dzalika al mad'u yabtaghi ilallah wa dhalika al-mad'u yabtaghi ilallahi al-wasilata wa yarju rahmatahu wa yakhafu adzabahu faqulu man da'a mayitan aw ghaiban minal anbiya'i was-salihina sawa'an kana bilafdhil sawa'un kana bilafdhil istighosati aw ghairihi aw ghairiha faqad tanawalathu faqad tanawalathu hadhihi al-ayata ayatu tanawalat kama tanawalu minda manda'a al-malaikata wa faqad nahaa Allahu ta'ala an du'aihim wa bayyana annahum la yumlikuna kashfa Fasfadurri anda ina wala tahwilahu la yurfa'unahu bilkulliyati wala yahwilunahu la yarfa'unahu bilkulliyati wala yuhawilunahu min maudi'in ila maudi'in kataghyiri sifatihi au qadaruhu au qadrihi qadrihi walihada qala wala tahwilan fadhakara nakiratan ta'umu anwa'il anwa'at tahwili faqulu man da'a mayitan au ghaiban minal anbiya'i was-salihina au da'a al-malaikata faqad da'a min Man la yugisuhu Da'a man la yugisuhu Wala yamliku kashfa durri anhu Wala tahwilahu intaha Wa fi hadhil ayati Raddun ala man yad'u salihan wa yaqulu ana la asyraka billahi usyriku billahi syai'an asyirku ibadatul asnami. Baik, barakallahu fiik. Wasalaf fi tafsirihim, salaf, para salaf dalam tafsir mereka semua ini, masih kata Ibnu Taimiyah, yadhkuruna jinsal murad, mereka menyebutkan ya jenis yang dimaksud dalam ayat. Ya ala naw'i tamsil, dalam bentuk tamsil, perumpamaan, contoh, sampel-sampel. Kama yaquluhu at-turjuman. Ya. Sebagaimana yang disebutkan ya, oleh penterjemah. Ya. Ya. Turjuman. turjumanu. Ya. Boleh bacanya turjuman, tarjaman, tarjuman. Ini salah satu aujuh, ya juz. Turjuman, satu lagi apa? Tarjaman, satu lagi apa? Tarjuman. Ya. Namun dia bukan musanna ya. Dia bukan musanna. Ya. Alif nunnya itu bukan zaidah. Memang dia begitu. Turjuman tadi apa lagi? Tarjaman. Ya, tarjaman. Turjuman. Tarjaman, tarjuman. Itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penterjemah, liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepadanya, ma ma'nal khubzi? Apa sih makna khubz? Khubz itu apa sih bahasa kita? Roti ya. Fayurihi raghifan. Maka si penterjemah ini memperlihatkan kepada orang yang bertanya kepadanya raghif. Raghif itu apa? Roti. Ya. Taib. Fayakul, dia mengatakan ketika dia nunjukin roti, hada. Ini. Ma ma'nal khubz? Hada. Ini. Ada. Ya. Antum bertanya pada saya, mama anal kolam? Antum tanyakan, ada ini. Hai. Fal isyaratu ila naw'ihi. Maka si penterjemah ini mengisyaratkan kepada jenisnya. La ila ainihi, bukan kepada ainnya, zatnya. Apa sih itunya? Ya, bukan kepada bendanya, tapi kepada jenisnya. Sama ketika para salaf mentafsirkan ayat tadi dengan contoh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ay wa yarju ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Siapa itu? Sebutin sampelnya. Isa, Uzair, malaikat gitu. Nah, tapi bukan membatasi. Bukan dibatasi, artinya segala yang diibadahi selain Allah dan dia pun takut sama Allah, itulah makna ayat tadi. Paham gak sini? Ya. Walaysa muradu bidzalika takhsisun naw'in duna naw'in. Ya, bukanlah maksud para salaf ketika menyebutkan tafsir ayat ini Isa, Uzair, malaikat, pengkhususan jenis, bukan jenis yang lain. Jadi jangan dipahami, oh itu kan Nabi Isa, enggak. Ya, zaman sekarang orang-orang soleh nih, misalkan nih, Syekh Abdul Qadir Jilani disembah, dia orang soleh. Ya, dia lari dia diibadahi, masuk ayat ini. Penyembahnya itu, ulaika alladzina yad'u apa? Yang masuk ayat ini. Nah, ya, masuk di ayat ini, yaitu ya, yang di ayat, ya, yang disebutkan ini. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani yakhafuna adzabah yarju rahmatah yarjuna rahmatah. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi mad'uwan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ayat ini ya khitab ditujukan ini likulli man da'a, kepada siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, mad'uwan, kepada sesuatu yang dia jadikan tempat untuk berdoa. Ya, dzalikal mad'u yabtaghi ila Allahi alwasilah. Sementara si mad'u yang dijadikan tempat berdoa tadi, sembahan dia, ternyata mengharap, mencari wasilah kepada Allah. Wa yarju rahmata, berharap pada Allah. Wa yakhafu adzaba, takut pada azab Allah. Fa kullu man da'a maitan aw ghaiban minal anbiya'i wassalihin, maka setiap orang yang berdoa kepada orang yang mati atau yang tidak hadir dari kalangan para nabi dan orang saleh, sawan kana bi lafdz istighosah aw ghairiha, apakah dengan lafadz istighosah atau yang lainnya, faqad tanawalathu hadhil ayah, maka ayat ini mencakup juga pada dia. Kama tanawalu man da'a al malaika wal jinna, sebagaimana mencakup juga setiap orang yang berdoa kepada malaikat dan jin. Ya, jelas ya maknanya ya. Wa faqadnahu Allahu an du'aihim, Allah melarang kita untuk berdoa pada mereka. Wabayyana annahum la yamlikuna kashfad durri 'anil da'iina wala tahwilah. Allah menjelaskan pada kita bahwasanya mereka itu enggak memiliki sesuatu hal yang dapat menghilangkan bahaya dari orang berdoa padanya, tidak pula mampu mengalihkan bahaya tersebut kepada yang lain. Wala yarfa'unahu bil kulli, enggak bisa menghilangkan, mengangkat bahaya tersebut secara totalitas. Wala yuhawwilunahu min mawdi'in ila mawdi'in, enggak bisa juga mengalihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kataghiri sifatihi au qadrihi, ya, seperti merubah sifat atau ketentuannya. Walihada qal wala tahwila, oleh karena itu Allah berfirman, ya, yang disembah ini enggak mampu untuk menghilangkan kesusahan penyembahnya dan enggak bisa juga mengalihkan kesusahan mudorot yang ada pada penyembahnya, orang-orang yang berdoa padanya. Fadzakara nakiratan, Allah menyebutkan di sini tahwilan dengan bentuk nakirah fi siyakin nafyi ta'ummu anwa'at tahwil, yang ini mencakup segala bentuk peralihan, enggak bisa. Fakullu man da'a maitan aw ghaiban minal anbiya'i was salihin aw dal malaikah faqad da'a man la yughithuhu, ya. Baik, barakallahu fik. Maka setiap orang yang berdoa kepada yang mati, orang yang tidak hadir yang gaib, apakah para nabi dan rasul, orang soleh, atau berdoa pada malaikat, berarti dia telah menyeru berdoa kepada makhluk yang tidak dapat menolongnya. Yang la yughithuhu, yang bisa menolongnya, wala yamliku kashfad durri anhu, enggak dapat pula menghilangkan bahaya dari dia. Wala tahwilahu, tidak dapat pula mengalihkan bahaya dari dia. Intaha, selesai keterangan dari Syekhul Islam di Rod Al-Bakri, ya, nama kitabnya Al-Istighosah. Wafil ahadil ayah, dan di dalam ayat ini raddun terhadap sanggahan alaman yada'u salihan, kepada siapa saja yang berdoa kepada orang saleh. Wayaqulun, dan dia wayaqul, dia mengatakan ana la usyriku billahi syai'an, saya enggak menyekutukan Allah sedikit pun. Asyirku ibadatul asnam, syirik itu kan nyembah berhala, saya kan cuma nyembah orang soleh. Nah, ini sama kayak Abu Jahal, mana buduhub illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nah, makanya di Qaidul Arba dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memerangi, mengkufuri sesiapa saja yang beribadah pada selain Allah, apakah sembahannya tersebut malaikat, nabi, orang soleh, berhala, batu, kayu, jin, sama diperangi semua. Penyembah Nabi Isa, nabi ini diperangi. Ya. Baik, selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila ilanta, astagfirullah.